Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah pendengar radio Al-Um dimanapun berada di rahmatin Allah, kita berjumpa kembali dalam kajian Ruqyah Syariah. Kita lanjutkan materi tentang kesurupan, tentang hakikat kesurupan, tentang definisi kesurupan, dalil-dalil dari Al-Quran tentang adanya kesurupan, pendapat para ulama tentang kesurupan, definisi kesurupan yang sebelumnya sudah kita bahas. Ada dua dalil besar utama tentang kesurupan, yaitu menurut Quran yang itu sudah kita bahas kemarin, dan sekarang kita menginjak pada al-adilatu minas sunnah, dalil-dalil kesurupan dari sunnah, dari hadis-hadis, dari kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang nanti kita bahas, ini menjadi rujukan utama peruqyah dalam meruqyah, teknik ruqyah yang baku, yang syar'i, ada di dalam hadis-hadis yang sebentar lagi nanti kita akan bahas. Jadi dalil dari sunnah tentang adanya kesurupan dan bagaimana Rasulullah meruqyah itu adalah sebaik-baik cara, sesempurna-sempurnanya cara dalam meruqyah yang harus kita ambil, yang harus kita contoh dan kita jadikan dalam standar, dalam prinsip ruqyah, cara meruqyah. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang teknik ruqyah untuk meruqyah orang yang terkena gangguan jin. Dan inilah bagian dari kesempurnaan Islam yang sungguh patut kita syukuri bersama. Dan alhamdulillah atas adanya dalil-dalil seperti ini yang nanti kita akan bahas, itu kita menjadi lebih mudah mengatasi orang yang terkena gangguan jin. Langsung saja kita bahas satu persatu. Sekali lagi, bagi Rocky ini adalah prinsip ruqyah, teknik meruqyah yang harus digunakan di dalam meruqyah. Ya, sebaik-baik contoh yang diberikan Rasulullah dalam teknik ruqyah yang seharusnya digunakan di dalam meruqyah, yang beberapa isi dalam hadis ini itu jarang digunakan. Karena itu, mudah-mudahan dengan membahasnya, ya, kita bisa menirunya, ya, menerapkannya di dalam menghadapi proses ruqyah. Dari An Ya'la Ibnu Murrah qala ra'aitu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salasan ma ra'aha ahadun qabli wa la yaraha ahadun ba'di. Dari Ya'la bin Murrah qala, saya melihat, ya, dari sebagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hal, ma ra'a ahadun, yang tidak seorang pun melihatnya qabli sebelumku, wala yaroha, dan tidak melihatnya ahadun ba'di setelahku. Jadi hanya sahabat Ya'la bin Murrah saja yang melihat kejadian tiga hal yang dialami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kharastu fi safar, saya telah pergi, ya, keluar bepergian dalam satu safar pergian. Hatta idza kunna bi ba'di thoriq, sampai di tengah jalan, marorna, melewati kami, bi imra'atin, seorang wanita, jalisatun ma'aha sobiyun laha, seorang wanita yang melewati kami, melewati seorang wanita yang sedang duduk, yang bersamanya seorang anak. Fakolat, dan kemudian dia bertanya kepada Abu Ya'la bin Murrah, kepada Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Ya'la bin Murrah ini berpergian bersama Rasulullah. Kemudian setelah lewat Ibnu Ya'la dan Rasulullah, Fakolat perempuan tadi bertanya, "Ya Rasulullah, hadza sabiyun asabahu bala?" Wahai utusan Allah, "Ya Rasulullah, hadza sabiyun, ini adalah anakku. Hadza sabi, ini adalah anakku. Asabahu bala, yang dia kena bala, kena ujian. Wa asabana minhu bala, yang dengan itu kami pun juga terkena musibah." Ini karena anaknya kena gangguan jin. Dan orang tuanya, ibunya pun juga akhirnya merasakan gangguan itu. Yukhatu fil yawma adrikam maroh, yang menimpa tiap hari yang saya tidak tahu berapa kali proses kesurupannya itu. Qala, Rasulullah langsung menjawab, nawalaini, dekatkan dia padaku. Farofa'atu ilaih, maka sang wanita tadi itu membawanya kepada Rasulullah SAW. Fajalah tu baina wa baina wasilatir rohal, dan meletakkannya di antara Rasulullah dan antara kendaraan atau kuda atau unta yang dipakai Rasulullah SAW. Summa faghorofahu, kemudian membuka mulutnya anak itu. Rasulullah membuka mulut anak itu. Fanafasa fi salasan. Nah, ini teknik rukyah, mohon dicatat ini bagi yang menekuni rukyah. Cara Rasulullah merukyah yang pertama, faghoro fahu, membuka mulut. Fanafasa fi salasan, ini dengan catatan anak kecil. Fanafasa fi salasan, kemudian meniupkan tiga kali. Ya. Apa yang ditiupkan? Waqala bismillahi ana Abdullah. Wah, itu bacaan dengan nama Allah, ana Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Iksa'adu Allah, keluar kamu musuh Allah. Jadi yang diucapkan Rasulullah tiga kali itu kata-kata bismillah ana Abdullah iksa'adu Allah. Ini teknik rukyah ini. Sayangnya ini tidak pernah atau jarang sekali diterapkan. Jadi buka mulut meniupnya tiga kali dengan bacaan bismillah ana Abdullah. Sekali lagi saya ulangi, bismillah ana Abdullah iksa'adu Allah, keluar kamu musuh Allah. Suma nawalaha iyahu, kemudian dikembalikan anak itu kepadanya. Faqala, ya, al-kina firroja'ah fi hadal makan faqbirina mafala, kembalilah, kembalikan kepada kami, ya, artinya bawa lagi kepada kami di satu saat di tempat ini, ya, fi hadal makan faqbirina, dan berikan kepada kami mafala, apa yang telah dia lakukan. Jadi Rasulullah pun juga melakukan pengecekan, ya, setelah proses ruqyah itu tidak ditinggal, harus ada pengecekan, nah, bagaimana hasil proses ruqyah itu, ya, menghindari jangan sampai ada gangguan setelah diruqyah gitu loh. Jadi di sini terkandung adab atau etika dalam ruqyah, prosedur dalam ruqyah. Seorang roki itu harus aktif mengontrol pasien, tidak bisa membiarkan begitu saja. Kemudian qala fadhahabna wa raja'na, maka kami pergi dan suatu saat kami kembali. Fawajadna ha fi dzalikal makan, kami dapatkan ibu itu dengan anaknya di tempat tadi itu, tempat di saat Rasulullah meruqyah anaknya. Ma'ahasyatun salasah, yang bersamanya ada tiga ekor domba kambing. Faqala, maka Rasulullah bertanya, Ma fa'ala sabiyuki, bagaimana, apa yang dilakukan oleh anakmu? Faqalat, walladzi ba'asaka bil haq, demi yang jiwaku, demi yang aku diutus, ya, ba'asaka, yang mengutusmu bil haq, dan demi yang mengutusmu dengan haq, ma khasasna min husai'an, kami tidak merasakan sesuatu pun ya setelah ya ruqyah itu hatta sa'ah sampai detik ini. Wah tazir, wah tazir hadil ghanam, maka ambillah tiga domba ini. Ya, insyaallah ya, ungkapan rasa terima kasih dulu proses pengobatan itu ya tergantung kemampuan ini. Ini dengan tiga ekor kambing, insyaallah. Injil khud minha wahidatun waruddu al-baqiyah. Lihat ini bagaimana adab Rasulullah di dalam mengobati. Rasulullah perintahkan Abu Ya'la itu bin Wurrah, turunlah ambil dari tiga ekor kambing itu satu saja, selebihnya kembalikan. Jadi masya Allah ya, ini adab luar biasa dari orang yang diruqyah dari keluarganya itu, tahu diri, ungkapan rasa syukur itu betul-betul apa namanya sepadan. Tapi Rasulullah pun juga tidak memanfaatkan, jadi beliau mengambil hanya sekedarnya, cukupnya hanya satu ekor kambing. Inilah bagaimana situasi Islami, akhlak antara sang roki dan marki, antara orang ruqyah dan diruqyah. Kalau dulu diwakili Rasulullah ya, yang ditekan oleh sahabat dengan ibu dan anaknya. Jadi ini dalil yang pertama adanya ruqyah syar'iyah. Jadi yang diucapkan Rasulullah apa? Bismillah anak Abdullah, dengan nama Allah aku adalah hambanya Allah. Isyadu Allah, keluarlah kamu musuh Allah. Kalau kita ya bisa menurunkan bacaan ini, bismillah anak Abdullah ya, dengan nama Allah saya adalah hambanya Allah. Memang sama-sama hambanya Allah. Saking tawaduknya Rasulullah ya, masya Allah, beliau seorang Rasul yang maksum, yang segala apa keutamaan Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau hanya menyatakan ana Abdullah, insyaallah ya. Sangat luar biasa bentuk ketaatan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah malah lebih tinggikan derajatnya. Begitulah seharusnya kita ya, siapapun kita seharusnya mengikuti akhlak beliau, yaitu harus senantiasa merendahkan diri meskipun kita bertabur ilmu, potensi dan seterusnya, yang dengan itu sesama kita itu bisa saling menghargai, ukhuwah Islam itu bisa terwujud. Ini yang harusnya kita teladani dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis tentang beliau ketika meruqyah seorang ibu, seorang anak yang dibawa oleh ibunya. Sekarang kita lanjutkan pada dalil yang kedua. Wa fi lafdin akhar, dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain di Ahmad, oleh Imam Ahmad, qala sana waqi, qala sana al-A'max anil munhal bin Amru an Ya'la bin Murrah an abihi qala waqi Murrah an abi anna imra'atan ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a sabiyun laha bi faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ukhruj adwallah ana rasulullah. Ini redaksinya agak berbeda. Kalau dalam riwayat Ahmad itu Rasulullah ketika meniup di mulut anak itu mengucapkan ukhruj adwallah, keluar kamu musuh Allah ya. Jadi redaksi awalnya sama bismillah ana Abdullah, tapi ini menggunakan ukhruj adwallah, bukan iksa adwallah. Ukhruj adwallah, tidak menggunakan basmalah. Ukhruj adwallah wa ana rasulullah. Dua-duanya bisa kita gunakan ya, karena dua-duanya riwayatnya sahih. Itulah yang tertera di footnote-nya. Jadi dua hadis ini sahih ya, bisa digunakan. Jadi sedikit beda redaksi hadis yang kedua itu menggunakan kata-kata ukhruj adwallah ana rasulullah. Kejadiannya sama ini. Yang membedakan ya fa'ahattu ilaih kibasa ini wasai'an min samni wal akot. Hadiahnya itu tidak hanya kambing tiga, tetapi kalau di riwayat Ahmad itu dua kibas dan satu yang dari samin, minyak samin, dan susu akot. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khud akot akta. Ambil susu itu wasamna dan juga minyak samin wa akhatal dan salah satu dari kapsain kibas tadi itu. Warudda ya. Dan kembalikan alaiha al-akhar yang lain. Jadi Rasulullah tidak diambil seluruhnya, diambil sebagian saja. Kemudian kita lanjutkan dalil yang ketiga, adanya ruqyah syar'iyah, kesurupan. Ada dalil adanya kesurupan. Dari sahabat Jabir, an Jabir bin Abdullah, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghaswatin dzatur riqa. Ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah qala, kami telah keluar bersama Rasulullah di dalam satu peperangan yang namanya dzatur riqa. Ya. Hatta idza kunna bi kharin waqim, sampai kami ini berada di lembah Waqim. Aradtu imra'atun, ya. Saya melihat ya seorang wanita bidawahi bi ibnilaha, seorang wanita yang di sampingnya ada anak. Faja'at ila Rasulullah SAW, yang datang pada Rasulullah SAW. Faqalat dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza ibni qad ghalabani alaihi syaitan. Ini adalah anakku yang dia telah diganggu setan. Faqala, maka Rasulullah menjawab, idni minni, dekatkan dia padaku. Anaknya ini laki-laki ya. Fa'adantu fa'adinathu. Kemudian fa'adanathu minhu, maka perempuan tadi itu mendekatkannya kepada Rasulullah. Qala iftahi famahu. Rasulullah kemudian melanjutkan, buka mulutnya. Fafatahahu, kemudian dibukanya mulut itu. Fabasoka fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah meludahinya. Kalau tadi meniup, sekarang meludahinya. Hampir sama tindakan itu. Kalau meniup ya mungkin hanya sekedar nyebul gitu ya. Kalau ini tidak meludahi. Summa qala iksa adu Allah. Kemudian Rasulullah mengiringnya dengan mengucapkan iksa adu Allah, keluar kamu musuhnya Allah. Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala salasan marat, salasan marat. Yang Rasulullah mengucapkannya itu 3 kali. Summa qala sa'nuka bi ibnika laisa alaihi. Falai yauda ilaihi syai'un mimma kana yusibu. Kondisimu ya sa'nuka bi ibnika, dengan anakmu, laisa alaihi, sudah tidak apa-apa. Falai yauda ilaihi, tidak akan kembali lagi. Sayun sesuatu mimma kana yusibu, yang sebelumnya menimpanya. Rasulullah mempertegas tidak akan kembali lagi kondisi jinnya yang nyurupi dan seterusnya sembuh ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Khaisami fi Majmu'uz Zawaid ya, wa rawahu Tabrani fi Awsat ya. Dan alhamdulillah hadisnya juga tidak ada masalah. Ya, bisa dipakai. Jadi dalam hadis yang ketiga ini sedikit beda. Rasulullah tidak meniup tetapi meludahi mulut anak yang terkena gangguan 3 kali dengan redaksi yang hampir sama, iksa'adallah ana rasulullah, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang ketiga adanya kesurupan, gangguan jin. Ya mestinya sudah tidak boleh ada lagi orang yang menolak. Hatta sampai dunia medis, dokter pun, karena yang menyampaikan dari Rasulullah, ya tentunya harus diterima. Ini adalah fakta kebenaran yang tidak bisa lagi ditolak, kecuali ya mereka yang takabur, yang melampaui batas, ya yang keimanannya diragukan. Bahaya sekali kalau menolak adanya kesurupan yang sudah jelas-jelas itu terjadi pada masa Rasulullah. An Atha, hadis yang keempat, bin Abi Robah, qala qala li Ibnu Abbas, Ala aroka imro'atan min ahlil jannah. Dari Atha' bin Abi Rabah qala. Qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah berkata kepada dirinya, Ala tidakkah engkau aroka mau aku perlihatkan seorang wanita imro'atan min ahlil jannah dari penduduk surga. Qultu bala. Ya. Oh tentu ya. Saya mau. Qala hadhil mar'atu as-sauda'u atatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra'u wa inni aktasifu fata'ullah li faqala in si'ti sabarti walakil jannah wa in si'ti da'watullah ayyu afiyaki faqalat Asbiru faqalat inni aktasifu fata'ullah li ana aktasifu fata'a. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Sudah jelas, kita tidak usah membahasnya. Jelas-jelas sahih. Ya. Dari Ibnu Abbas yang menjelaskan, ngajari Atha' bin Abi Rabah, yang sifat pengajarannya itu, ini namanya tarbiyah pendidikannya, taklimnya itu dengan pertanyaan, mau aku tunjukkan wanita calon penghuni surga itu. Nah begitu. Kemudian Atha' bin Rabah menjawabnya, mau, jelas, siapa? Kan begitu. Ini loh wanita yang kulitnya hitam ini telah mendatangi Nabi Makolat dan kemudian bertanya, ini asra', sungguhnya aku kesurupan. Wa ini aktasifu, sesungguhnya aku ketika kesurupan itu tersingkap auratku, fata'ullahi li, maka doakan untukku. Qala, maka Rasulullah menjawab, in si'ti sabarti, jika engkau mau engkau bisa sabar, walakil jannah, ya, dengan itu kamu bisa masuk surga. Wa in si'ti da'autullah, jika engkau mau pun saya juga bisa mendoakan kepada Allah ayu afiyaki untuk menyembuhkanmu. Faqalat, sang wanita tadi itu menjawab, asbiru, saya akan sabar. Faqalat inni aktasifu, kemudian dia bertanya pada Rasulullah, sungguhnya aku tersingkap saat kambuh, saat kesurupan itu. Aktasifu fatullah li ana la aktasifan, doakan pada Allah untukku agar Allah at-taksifa, agar itu tidak tersingkap untukku. Fada'a, maka Nabi mendoakannya. Ini dalil yang keempat tentang terjadinya kesurupan dan juga sekaligus penanganannya. Dalam hadis empat ini Rasulullah tidak meruqyah. Rasulullah mendoakan, memberikan pilihan, jika sabar, ya, jika sabar wanita tadi itu, maka baginya surga. Dan juga bisa Rasulullah memberikan pilihan yang lain, mendoakannya dan sembuh. Saudara yang dirahmati Allah, ya, hadis ini harus dipahami dengan benar, gitu ya. Kesurupan yang dialami oleh wanita ini tentunya kesurupan yang tidak mengganggu secara total hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu buktinya dia bisa bertanya pada Rasulullah secara sadar normal, hanya di kala-kala tertentu dia mengalami kesurupan. Kalau kesurupannya jenisnya total, maka dia tidak termasuk jenis yang dalam hadis ini yang diberi dua pilihan tadi itu. Ya, kalau kamu mau sabar, kamu masuk surga gitu. Bukan seperti itu, karena gimana mau sabar kalau tidak sadar gitu loh. Jadi hadis ini menjelaskan tentang jenis kesurupan yang masih sifatnya bisa dikontrol atau dikuasai, tidak total menguasai hidup seseorang. Tapi akan beda sekali kalau jenis kesurupan gangguannya itu total. Ya, kalau total, bagaimana dia bisa dihadapkan pada dua pilihan ini, apalagi mendatangi Rasulullah? Tentunya kan tidak mungkin, tidak bisa. Harusnya dipahami seperti itu. Tidak lantas semua jenis kesurupan kemudian diberi pilihan, suruh sabar, suruh sabar gitu. Ya kalau dalam kondisi tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa sholat, tidak bisa apa, ya gimana mau sabar? Ya tidak bisa. Itu harus diadakan pada proses ruqyah syar'iyah. Begitulah Rasulullah melihat kasus per kasus. Jadi sesuai dengan tingkatan kondisi orang yang membutuhkan ruqyah syar'iyah. Dalil yang keempat ini juga dijadikan siapa saja yang kemudian mau sabar ketika diganggu jin, ya lantas bisa anu loh ya, bisa tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Tidak ada gangguan secara fisik, secara pribadi ya. Tidak suka mengumpat, tidak suka marah, tidak mencela. Artinya tidak ada dampak itu, hanya sekedar ya, diganggu total ya, diganggu kesusupan, khawatir tersingkap gitu. Ya, itu bisa memilih sabar. Tetapi kalau ujung-ujungnya itu kena gangguan jin itu menjadi mudah marah, malas, ini itu dan seterusnya, dampak-dampak negatif, dan itu tidak bisa kecuali harus mendatangi perukyah, konsultasi, ya itu harus dilakukan. Tidak boleh kemudian menerapkan hadis ini, itu keliru gitu loh ya. Hadis ini pun kalau di kitab lain itu bukan ruqyah kesurupan. Ya, kalau di sini nanti dijelaskan sebagai bentuk kesurupan. Tetapi kalau di tempat lain ini ayan. Walaupun kalau menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini menerangkan adanya kesurupan. Ya, nanti kena jinnya wanita ini karena kesurupan. Tapi kalau kitab lain nanti kita temukan tidak seperti itu. Termasuk pendapat Imam Ibnu Qayyim itu lebih mengarah kepada ayan, epilepsi. Kalau betul apa epilepsi atau ayan, maka benar apa yang disampaikan Rasul kepada wanita ini itu benar. Kenapa begitu? Karena dampak kesurupannya itu tidak merusak pribadi, tidak merusak pribadi, tidak menjadikan dia mudah marah, malas beribadah. Kenapa? Karena ketika ayan saja dia tidak sadarkan diri dan wajar aura tersingkap, itu wajar. Tetapi setelahnya begitu sadar siuman, maka dia normal kembali dan pribadinya juga tidak terganggu. Terganggu dalam arti memiliki sifat-sifat buruk. Beda dengan kondisi gangguan jin kesurupan ya secara umum, yang itu biasanya merusak pribadi ya, termasuk membuat munculkan pribadi-pribadi buruk yang mudah marah, mudah mencela, mudah apa tersinggung, gampang suudon, hasutnya kuat, kemudian sulit beribadah dan seterusnya. Yang seperti ini tidak masuk di hadis ini tentunya. Langsung kita baca kita tuntaskan untuk yang keempat ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan biar cukup waktunya, langsung kita ke pertanyaan. Sebenarnya masih banyak ya, ada sekitar 9 ya, 9 hadis yang menjadi dasar adanya kesurupan. Tapi kita tuntaskan yang keempat ini untuk ke pertanyaan. Tapi kalau pertanyaannya ya sedikit ya saya tambah dulu gitu. Tapi kalau banyak ya saya tuntaskan. Wa hadhi al-mar'ah isma Ummu Zufar. Wanita tadi itu yang ayan itu ya. Kalau versi kita pain ayan, tapi di sini disebutkan kesurupan. Namanya adalah Ummu Zufar. Kama rawa dzalika al-Bukhari bi sahihi an Atha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Atha. Wa dhahir, sementara hadis tadi dhahirnya anasor alladika nabi hadzal mar'ah kana minal jin. Ya, ini justru malah menunjukkan hadis tadi itu yang keempat dhahirnya kesurupan karena gangguan jin. Ya, ini pendapat dari sang penulis. Qala al-Hafidz ya, fi syarhi hadzal hadis, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam menyarai hadis ini menyatakan wa inda bazar, ya menurut bazar min wajhi akhar dalam hadis yang lain, an Ibni Abbas fi nahwi hadhi kisah, dari sahabat Ibnu Abbas ya di saat membahas hadis ini, kisah ini annaha qalat, yang wanita tadi itu yang kesurupan itu mengucapkan inni akhahu al-khabisa ayyajridani. Nah, ini yang dijadikan dasar Imam Al-Hafidh bahwasanya hadis di atas itu tentang kesurupan, bukan ayan. Dari sahabat Ibnu Abbas tentang cerita wanita yang kesurupan tadi yang dialog dengan Rasulullah dari riwayat Bazar. Hadis ini kita lihat dulu bentuknya di Fathul Bar ya, di syarah Sahih Bukhari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kita lanjutkan. Ada lafaz ya, wanita tadi itu menyatakan ini akhafu al-khabisa ayujarridani. Saya takut ya terhadap si jahat ini al-khabis yang menyelanjangiku. Ayujarridani. Ya. Fathul Bari 115. Halaman 115. Jilid 10. Wal khabis huwa syaitan. Ya, dimaksud al-khabis, jadi perkataan wanita tadi ini inna khawfu al-khabisa, al-khabis di sini adalah syaitan. Jadi artinya sesungguhnya saya takut setan akan menelanjangiku pada saat kambuh itu. Walidzalika qala al-Hafidh ba'da syaratit turukil hadis wa qad yu'khadhu min turuki allati auratuha analladhi kana bi Ummu Zubair kana min sari al-jin la min sari al-khalat. Jadi kalau menurut Ibnu Al-Hafidh Ibnu Hajar, jenis kesurupannya wanita ini adalah kesurupan yang disebabkan karena jin, bukan karena epilepsi. Gimana? Pertanyaannya berapa? Banyak apa enggak? Nah, kita lanjutkan dulu. Ya. Yeah. Yes. Biar apa? Tuntas, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita menginjak kepada ya mengenai hadis yang keempat ini. Nanti kita akan bawakan kitab-kitab lainnya ya, yang lebih bisa lebih utuh, lebih lengkap untuk menyimpulkan jenis kesurupannya ini kesurupan apa gitu ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholat yaqul Allahumma inni a'udzu bika minas syaiton rajim wa hamzi wa nafhi wa nafsi. Ya, wa hamzi wa nafhi wa nafsi. Qala fa hamzi al-mauta wa nafsi asir wa nafakh wa nafakh wa nafhihi al-kibriya. Ada sini sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan seterusnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalat, jika beliau ini ada di dalam salat, mau salat, melaksanakan salat, beliau ini berdoa. Allahumma inni a'udzubika minas syaitonir rajim wa hamzi wa nafhi wa nafsi. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari setan yang terkutuk, dari hamzi kematian yang dihidupkan, wanafihi dari syair-syairnya, dan dari wanafsi dari kesombongannya. Hamzi itu al-mautah, yaitu penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Wanafsihi asir, wanafihi al-kibriya, kesombongan. Jadi sombong itu sebetulnya penyakit yang ditimbulkan oleh setan. Salah satu ciri orang yang kesurupan itu nanti mesti ada sifat al-kibernya, kesombongannya. Dan kalau nanti kita proses ruqyah, pasti ada jin yang pasti mewakili sifat sombong itu. Kita perjelas ya penjelasan di bawahnya. Al-mautah, al-mautah jinsun minal junun, satu jenis gangguan gila, wasorok dan kesurupan. Ya taril insan, yang menimpa manusia. Fa'idha fako, jika dia sadar siuman, ada dia kembali. Ilahi akluhu kan naim wa syukron, seperti seolah-olah dia baru tidur atau baru saja mabuk, gak sadarkan diri. Jadi ya kesurupan itu, kalau sadar ya dia seperti orang tidur, gak ngerti apa-apa, atau seperti orang mabuk. Qala Ibnu Katsir, fahamzihi al-mautah wa al-khunuk allati huwa syar. Kalau Ibnu Katsir menafsirkan perlindungan Rasulullah ketika salam salat, Allahumma inni a'udzubika minas syaiton rajim wa hamzi wa nafhi wa nafsi. Ya, kata hamzi ini adalah al-mautatu wa huwa al-khunuku alladhi huwa as-sar. Yaitu cekikan ya, yang dilakukan oleh jin yang bisa membuat orang kesurupan. Yaqulu Abdul Karim Naufan, fa hadzal hadis yasbutu syar al-jinil ins. Hadis di atas tadi itu menegaskan adanya kesurupan yang disebabkan oleh jin terhadap manusia. Khaisu warada fi isti'adan isti'adatun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hammas. Yang itu bisa dilihat dari disebutkannya Rasulullah berlindung kepada hammas, ya hamzi, ya gangguan jin itu, hamzi tadi itu. Wa tafsir hal hamas kama warada bi anna al mautah allati ta'khudul insan fi hayati wa hiya asra. Yang hamas itu, hamzi itu tadi itu adalah kesurupan. Idza annal masru, ya id annal masru, ingatlah bahwasanya orang kesurupan yasilu bihadza khala ila darajati amwat lima ya'ana min alamil sar. Bisa saja dalam kondisi sampai menuju pada kematian, ya, jika tidak ada yang mencegahnya. Ini hadis yang kelima. Kita lanjutkan. Dan di dalam hadis yang kelima ini, Rasulullah untuk berlindung diri dari gangguan kesurupan membaca ta'awud yang tidak biasa, sebagaimana biasa kita membacanya. Kalau kita kan biasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan gitu. Kalau di sini tidak. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, ada tambahan wa hamzihi wa nafhihi wa nafsihi. Jadi diperjelas Rasulullah apa bentuk gangguan setan itu. Hamzihi itu mautah, kesurupan yang bisa menyebabkan kematian. Wa nafhihi itu segala bentuk syairnya, ya. Dan wa nafsihi adalah al-kibriya, yang menjadikan diri seorang kalau kemasukan menjadi sombong. Dan ini bisa kita lihat kalau ada orang biasanya belajarkan uragan itu, ujung-ujungnya itu biasanya dia sombong gitu ya. Dan itu menggambarkan dia yang sedang kemasukan setan ya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-6. An Abi Yasar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'ullah Allahumma inni a'udzubika minal hadam wa a'udzubika minat taroti wa a'udzubika minal ghorok wal kharok wal haram wa a'udzubika ayyata khabbatani syaiton indal maut wa a'udzubika minal anal amuta bisabilika mudbiran wa a'udzubika anna amuta latikon. Qala as-sajar tahabbatu syaitan idha masul bihabli au junun. Hadis yang ke-6 dari Abu Yasar radhiyallahu an anna Rasulullah sallam kana yad'u, ada Rasulullah sallam berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hadam, ya Allah semuanya aku berlindung darimu dari kehancuran. Wa a'udzubika minat taroti, dan aku berlindung dari keraguan padamu, dari keraguan. Wa a'udzubika minal ghorok, dan aku berlindung padamu dari tenggelam, ya, mati tenggelam. Wal kharok, dan terbakar. Wal haram, ketuaan. Wa a'udzubika ayyata khabbatani syaitan indal maut, dan aku berlindung padamu dari diganggu setan ketika mati, sakaratul maut. Wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu dari amuta fisabilika mudbiron, yang aku mati di jalanmu, ya artinya lari dari perang, ya, kemudian mati. Jadi berlindung dari sifat pengecut. Wa a'udzubika an amuta latikon, dan aku berlindung padamu dari mati karena disengat. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Daud fi salat bab fil isti'adzah wa nasai bab fil isti'adzah dan seterusnya. Ini hadis yang ke-6 yang menjelaskan tentang adanya gangguan jin ya. Dari mana adalah kita bisa menyatakan begitu. Dari Rasulullah menyatakan wa a'udzu bika ayatahabbatoni asyaitonu indal maut. Nah, ini menggambarkan adanya gangguan jin. Jin ini jadi dari hadis ini menerangkan bahasanya jin itu ternyata juga akan mengganggu setan ya. Setan akan mengganggu seseorang ketika dia dalam kondisi sakaratul maut. Dan ternyata ada doa untuk itu supaya tidak diganggu. Takhabbatu syaitan idza mas bihabli aw junun. Qala sajar. Jadi yang dimaksud takhabbatu syaitan itu idza masahu bihabl, jika orang tersentuh ya ikatan sihir atau kegilaan karena gangguan jin. Ini hadis yang ke-6. Kita lanjutkan satu ya. Nah, setelah itu nanti kita masuk di sesi tanya jawab. Insyaallah. An Safiyyah binti Hayy radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Ini hadis yang sudah masyhur ya, ma'ruf. Yang insyaallah kita semuanya sering mendengar dan mungkin banyak yang hafal. Sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh manusia majrodam, di jalan darah. Nah, sudah ini hadis ini juga tidak bisa hadisnya jelas sahih tahfakun alai, tidak mungkin lagi ya, ada yang bisa menolak bahwasanya kalau sudah setan itu bisa masuk di tubuh manusia, maka tentunya kesurupan pun menjadi hak bisa terjadi dan tidak boleh ditolak kalau jelas-jelas sudah hadisnya sahih seperti ini. Istadala ba'dul ulama bi hadzal hadis ala istita'ati asyaiton ya nafadu bi batnil insan wa bi istadalu ala imkani wuku isyara ya. Sebagian ulama menjadikan hadis tadi ini, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu inna syaiton yajri min ibni Adam majrudam, itu sebagai bukti tentang mampunya setan untuk masuk ya di saluran perut manusia, dan juga menjadi dalil bukti bahwasanya kesurupan itu sangat mungkin. Yaqulu Ibnu Hajar Al-Haisami fi kitab Fatawa Al-Hadisiyah bada'an dzakara al-hadis bada'an dzikra al-hadis. Ya, berkata Ibnu Hajar Al-Haisami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah setelah menjelaskan hadis tadi itu, wa bi yurotta alaman angkaro suluki ya, alaman angkaro suluku fibatnil insan kal mu'tazilah. Ini dengan hadis ini tertolaklah orang man angkaro yang mengingkari sulukahu ya, masuknya berjalannya di tubuh manusia jin setan itu seperti al-mu'tazilah. Jadi dari sini, dari yang ketujuh ini, kita bisa simpulkan bahwasanya kesurupan itu hak ya, dan ruqyah syar'iyah itu juga hak sebagaimana ya hadis-hadis awal tadi itu. Gimana, kita masuk pada pertanyaan atau kita tuntaskan pertanyaan ya? Nah, Ustaz, pertanyaan ya, kali itu saya cukupkan pada hadis yang ketujuh. Ada dua hadis sebetulnya yang belum, yang sudah, dan nanti kita bisa lanjutkan di lain waktu gitu ya. Saya kira itu mungkin saya kembalikan ke pemandu saya untuk masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya ya. Dengan tema kesurupan. Ini kita baca SMS yang pertama Ustaz ya. Dari Afan di Mojosari ya. Afan di Mojosari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kru dan Ustaz Radio Al-Um dirahmati Allah dan dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin. Ustaz, ana mau nanya, apakah kebiasaan ngantuk di pagi hari itu gangguan dari jin? Tiap hari ngantuk dan tidur sampai sekitar jam 10-an pagi. Mohon solusinya Ustaz, syukron. Iya, kalau itu disebabkan karena qiyamul lail bangun jam 2 ya wajar. memang kemampuannya seperti itu dan itu masih kategori normal ya. Cuma kalau bisa ditahan, jangan tidur setelah subuh sampai duha ya, karena dalam hadis itu diterangkan saat setelah subuh sampai duha itu Allah membagi rezeki. Jadi jangan sampai karena proses pembagian itu waktunya kita dalam posisi tidur yang kemudian justru malah mempersempit rezeki. Jadi itu aja, ini kalau mau tidur ya setelahnya, dan itu wajar, namanya juga kemampuan orang berbeda-beda dan tidak menggambarkan adanya gangguan jin. Tapi kalau ternyata itu bukan karena sholat malam ya, apalagi bangunnya itu kekeringan ya, apa kerinan istilahnya ya, kalau terus polanya itu pagi itu tidur ya, bukan tidak mesti itu menggambarkan adanya gangguan jin, tetapi bisa saja pola hidup yang salah yang itu harus dirubah ya, menggambarkan tingkat ketaatan yang mungkin tidak ideal yang harusnya ya diperbaiki. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 2 Ustaz ya. Dari Fandi Malang ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, ana mau nanya, setelah kita rukyah kok sering, bahkan sangat sering kedutan. Kedutan itu pertanda apa Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Ya, pertama kita tidak perlu menandai yang macam-macam gitu ya, karena memang dalam Islam tidak boleh kita punya keyakinan khurafat ya, tentang ya bahasa tubuh kita. Yang kalau orang Jawa kedutan itu bahasa, biasanya kedutan di mana ya, mesti mungkin di wajah ya, di mata ya. Itu kalau orang Jawa mengatakan dirasani orang gitu. Itu tidak perlu kita ngikuti mitos atau khurafat orang Jawa seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud kedutan-kedutan itu gangguan jin yang ada di tubuh kita, yang lari-lari itu cedut-cedut itu, ya itu menggambarkan ada jin yang belum keluar, cuma statusnya melemah gitu. Jadi itu menggambarkan jin yang belum keluar dan statusnya melemah dan harus dikeluarkan, mestinya begitu ya. Jadi cedutan atau kedutannya itu diperjelas di daerah mana. Kalau kedutannya diikuti dengan lari-lari, pindah-pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain, maka itu gangguan jin yang masih belum keluar tetapi menunjukkan dia lemah. Nah kalau kedutannya itu di mata, nah itu kalau orang Jawa menyatakan itu dirasani orang. Kalau seperti ini tidak usah diambil maknanya. Ya kita kan aja gitu aja. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 3 Ustaz, dari yeah. Furqon Lawawaru yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus kita lakukan terhadap saudara yang sakit karena gangguan sihir sampai gila, dan sakitnya itu sudah lama, yaitu sekitar 9 tahun lebih. Mohon bimbingannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah fisiknya kena, tidak sadarkan diri, gila dan sudah lama, maka yang terbaik itu pengobatannya dengan pengobatan apa terpadu antara rukyah dan medis gitu ya. Nah untuk sementara tahap yang paling bagus itu medis dulu. Nanti setelah sadar siuman itu jangan disimpulkan langsung bahwa dia sembuh total, tidak ada pengganggunya, enggak. Ingat bahwasanya rata-rata orang yang kena gangguan jin ini, kena sihir dan seterusnya, jika tidak tertangani ujung-ujungnya adalah gila tadi itu. Nah, karena kita meyakini sebab awal orang gila itu karena adanya gangguan jin, baik itu secara umum maupun sihir, maka ketika kita merujuk pada medis ya, merujuk pasien pada medis itu, kita punya, bukan kita memahami, kalaupun sadar nanti itu bukan ada taraf sembuh yang kemudian tidak ada gangguan lagi, tidak, tetapi justru setelah sadar itu kita akan mengobati penyakit yang sesungguhnya, penyebab yang sesungguhnya, yaitu adanya jin tadi itu yang harus dikeluarkan dalam tubuh orang itu. Jadi itu yang harus dilakukan jika apa namanya ada saudaranya yang kena sihir atau kena jin yang sudah pada taraf gila dan selama 9 tahun. Jadi harus ada medisnya, pengobatan medisnya dahulu, baru kemudian proses rukyah itu akan ideal. Ya, karena 9 tahun itu kan sudah ya lenyap, manusianya boleh dibilang kayak hilang. Ya, ya tidak sadar, tidak ada, apalagi fisiknya sudah tidak terurus. Ya, dan seterusnya. Jadi akan bagus lagi kalau ditangani medis terlebih dahulu. Ya, dan ini pernah kita terapkan gitu ya. Dan alhamdulillah ya hasilnya bagus. Nah, silakan kita lanjut. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 4 Ustaz. Dari Aris di Dinoyo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita mengkonsumsi minyak habatus saudah, ya, jin itu akan kesakitan meskipun kita enggak berniat merukyah diri sendiri. Ya. Atas jawabannya, jazakumullah khairan. Ya, betul, memang seperti itu. Dengan catatan begini, bahwasanya tubuh kita itu memang dalam kondisi kondusif, qabulul mahal gitu ya. Kalau dalam istilah Ibnu Qayyim namanya, kondisi kita itu memang kondusif, bisa menerima obat itu. Tapi kalau kita minum minyak dengan kesombongan, ya, ada jin tapi kita menolak. Ada jin kita lebih mengembangkan sisi rasional kita. Kita tidak yakin, kita sombong. Nah, itu minyak itu tidak memberikan pengaruh kecuali sedikit. Gitu ya. Tapi kalau kita meyakini kita ini ada gangguan jinnya, terus kita minum minyak itu dan kita yakin itu dari sunnah Rasul, itu pengaruhnya besar sekali. Jadi ingat bahasanya, ada syarat-syarat obat itu bisa memberikan manfaat besar. Di antaranya adalah qabulul mahal ya. Tubuh ini harus bisa menerimanya, harus kondusif, cocok dengan apa namanya reaksi obat tadi itu. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 5 Ustaz. Dari Vina di Malang. Iya. Salam untuk semua kru Al-Um FM dan juga pendengar setia selalu dilindungi oleh Allah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang gila di jalan itu bisa disembuhkan dengan ruqyah Ustaz? Dan bagaimana cara awal menanganinya? Menangani Ustaz. Syukron. Ya, secara umum ya. Kalau dari hadis-hadis yang ada, Rasulullah sering ya digambarkan itu murkiah mereka yang gila. Ya gila, sudah gila itu. Dan sembuh. Juga ada riwayat sahabat melakukan hal yang serupa dan sembuh. Nah, kalau ditanyakan apakah orang gila di jalan itu bisa diruqyah, jawabnya bisa. Akan tetapi ya, seringkali itu tidak bisa dilakukan karena memang banyak sebab lain, misalkan kekuatan perukyah sendiri, kemampuan perukyah sendiri itu tidak di level yang misalkan seperti yang dimiliki oleh Rasulullah, memang seorang Rasul atau sahabat dan seterusnya, atau seorang imam, para ulama dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan secara teori rukyah itu bisa mengatasi orang gila, tinggal kemampuan perukyahnya bisa apa enggak. Nah, itu satu yang pertama. Nah, ada solusi lain tadi itu. Kalau kita ingin lebih mudah merukyah orang yang gila itu, ya, tadi itu disembuhkan dengan medis dulu, disadarkan dengan medis, baru kemudian proses rukyah dijalankan. Ini banyak sisi keuntungannya gitu ya, positifnya. Pertama, kita tidak di level berat menghadapi proses rukyah itu. Ya, kedua ya dengan memadukan dua pengobatan itu ya otomatis ya fisik orang itu ya jadi pulih kembali, terus sadar, terus proses penanganannya rukyahnya menjadi lebih efisien, lebih mudah dan seterusnya. Jadi dengan membawa ke medis itu sebetulnya memudahkan itu aja, memudahkan proses rukyah gitu ya. Ya dengan itu kita tidak harus begadang ya, malam jaga, terus ada yang ngawasi dan seterusnya. Sebab kalau sudah gila begitu penanganannya kan harus intensif, tiap hari itu harus dipantau, tiap hari harus melakukan rukyah, bahkan tidak hanya sekedar di rukyah, mungkin dibekam dan seterusnya, dan perlakuan-perlakuan yang lainnya yang itu secepatnya diharapkan bisa mengembalikan kesadaran manusianya, sehingga manusianya kemudian muncul yang tadinya hilang, yang dengan dari situlah rukyah itu lebih mudah. Nah, cara-cara yang seperti ini sampai bermalam-malam jaga dan seterusnya, itu kita bisa beristiadat, kita serahkan ke medis, kita wakilkan ke medis gitu loh. Sehingga dengan begitu dua-duanya jalan tanpa ada sisi pertentangan. Ya, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Antara yang ideal tadi itu bahwasanya memang bisa mengobati orang yang gila itu asal tidak dalam kurun waktu yang lama dan seterusnya, itu secepatnya bisa disadarkan. Ya, seperti orang kesurupan itu kan pada dasarnya gila. Ya, gilanya kan kadang sesaat, ada yang total dan seterusnya. Nah, itu kalau dirukyah langsung bisa. Nah, tapi ada yang sudah bertahun-tahun ya, sudah jalan di jalan-jalan itu, maka yang paling mudah enak daripada kita susah-susah, maka bawa saja ke medis terlebih dahulu, baru kemudian kita keluarkan jinnya. Ya. Terima kasih Ustaz. Insya Allah orang gila yang di jalan itu sebenarnya bisa ya Ustaz, kita tangani ya Ustaz. Ya. Ustaz juga ada kerjasama antara ya dengan dokter medis, ya Ustaz, ya. Medis. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 6 Ustaz, dari Abdillah di Mercosari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seringnya terjadi kecelakaan di suatu jalan itu gangguan dari jin? Dan beberapa hari yang lalu, waktu hari Jumat Legi, ada orang yang menyiramkan bunga agar tidak ada kecelakaan. Sebenarnya, tindakan apa yang harus kita lakukan? Dan apakah menyiramkan air plus bunga di jalan itu syirik, Ustaz? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ada apa kecelakaan yang itu memang human error gitu ya. Karena memang lokasi itu sangat sangat memungkinkan terjadinya kecelakaan. Misalkan tikungan tajam gitu ya. Ya belokan yang apa yang tajam yang pandangan seorang pengendara itu sulit melihat depannya. Kalau kondisi-kondisi seperti ini, seperti dipendem itu kan sering terjadi kecelakaan. Wajar, kenapa? Karena memang jalannya menurun kalau dari Batu, dari pendem itu. Ya kalau sekarang dekatnya kampus Pasca itu, UIN, itu kan turun, turun dan belok. Kecenderungan mobil, sepeda motor, pengendara itu ngebut. Dan kemudian sering terjadi kecelakaan, wajar. Jadi ada yang logis yang bisa dipahami. Ya, kalau itu karena memang apa jalannya yang sangat mendukung terjadinya kecelakaan, kondisi jalan ya. Tetapi ada yang itu tidak masuk akal gitu loh. Terhadap tempat yang tidak masuk akal ini yang sering terjadi kecelakaan, itu sangat mungkin itu disebabkan oleh jin. Nah, kalau itu disebabkan oleh jin, mungkin itu rumahnya atau tempat tinggalnya, ya harus kita usir. Biasanya ada tempat yang menyebabkan dia bertahan di situ, ya kita usir. Nah, pengusirannya ini yang tidak benar kalau disiram dengan bunga sama air. Karena teknik-teknik penyiraman bunga dan air ini ala Hindu. Meskipun kadang ditalbis, dicampur dengan Islam. Ya, bukannya malah mengusir, malah kadang-kadang malah memberikan makan. Kalau nanti terlambat tidak ngasih bunga lagi, itu nanti ganggu lagi dan seterusnya. Nah, cara menyelesaikan seperti ini tidak Islam, tidak benar. Yang benar ya ditari, di tempat itu mesti ada sesuatu yang menjadikan jin itu bertahan, yang itu yang harus diusir, dibakar di tempat ya, kemudian pergi. Nah, otomatis ya apa namanya, mungkin dia akan melakukan perlawanan dan seterusnya. Nah, kita buatkan air rukyah itu ya, harusnya begitu. Dan yang lebih penting lagi, potensi kita diganggu jin itu tidak hanya di jalan saja, di mana-mana. Dan tidak hanya di jalan yang ditanyakan tadi itu, tapi ya di mana-mana. Karena itu Rasulullah itu memberikan adab etika ya, sunnah yaumiyah ya, cara berlindung diri yang tepat, yang itu bisa menyebabkan kalau kita ada yang ganggu ya, dalam bentuk apapun itu bisa selamat. Ya zikir pagi sore, ya terus kalau keluar itu adabnya membaca doa, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kalau itu ya kita lakukan, kemanapun kita pergi tidak akan mengalami kecelakaan seperti tadi itu. Gitu ya. Kecuali kalau memang sisi manusianya kita yang salah gitu loh ya. Kalau sebabkan jin itu dengan baca akaulah itu bismillahirrahmanirrahim itu sudah aman, sudah tidak akan pernah diganggu. Nah, Islam itu sifatnya agamanya itu preventif. Ajaran Islam Allah dan Rasulnya itu mengajarkan kita sifatnya preventif, mencegah, bukan sekedar kuratif, mencegah. Jadi kalau kita baca doa zikir pagi sore ya, atau adab-adab misalkan keluar rumah dan seterusnya, atau kadang saat kita turun itu kan ada sunnahnya itu, saat naik itu kan ada sunnahnya ya, itu kalau kita baca ya kita aman, tidak ada masalah gitu loh. Jadi ya seperti itulah gambarannya ya. Jadi kalau kita kembali pada ajaran kita, agama kita Islam, justru kita insya Allah akan aman, nyaman, dan kita tidak was-was dengan tempat-tempat yang bermasalah tadi itu. Terima kasih Ustaz. Berarti kita selalu harus rutin ya Ustaz untuk membaca zikir pagi dan sore Ustaz, agar kita terlindung ya Ustaz, dimanapun kita berada ya Ustaz, tidak hanya di jalan itu yang selalu kecelakaan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 7 Ustaz, dari Ibnu Avendra. Bismillah Ustaz, ana mau nanya, apakah kita bisa terkena gangguan jin ketika kita membeli sesuatu di toko yang ada jimatnya Ustaz? Dan apakah masih terkena gangguan jika kita berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kalau kita sudah berlindung dan doa zikir pagi sore, insya Allah aman. Ya, tidak akan kena ya, di toko, di warung yang ada warisannya, ada jimatnya. Hanya sebagai bentuk kehati-hatian dan keselamatan ya, sebaiknya tidak usah datangi toko yang seperti itu lagi. Karena yang jelas kan ya, toko yang menggunakan warisan, jimat dan seterusnya itu di dalam proses apa pengembangan atau proses memasarkan tokonya itu menggunakan jasa jin. Ya, dan kalau kita masuk di ranah yang itu katanya dengan perdukunan, kesirikan, jin, ya kita harus menghindarinya, bahkan kita harus menjauhi dan memusuhinya. Itu harusnya begitu. Ya, saya kira cukup. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 8 Ustaz, dari Rifan Malang. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah mandi ketika hampir maghrib itu dilarang Ustaz? Ya, tidak ada larangan. Kalau memang harus mandi ya mandi. Ya, cuma masuk kamar mandi berdoa gitu. Bahkan mandi itu enak, dengan mandi itu kita segar dan seterusnya. Cuma kalau anak kecil ya jangan sampai lah mandinya itu menjelang surup gitu ya. Kan kita harus memahami bahwasanya kamar mandi itu kan biasa menjadi sarangnya jin itu. Jadi kalau bisa ya anak-anak kita itu jangan mandi menjelang maghrib itu. Itu kebiasaan yang salah, yang tidak baik gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Karena ini yang terakhir ini. Enggak ada Ustaz. Ya mungkin untuk sambil nunggu ya Ustaz, atau kita tutup atau kita nunggu. Gitu. Ya Ustaz, kita sambil nunggu ya Ustaz. Ini kan kesurupan, kalau kita lihat Ustaz di masyarakat kita, identiknya orang kesurupan itu dengan ngamuk atau tidak sadar diri. Ataukah ada jenis kesurupan yang lain Ustaz? Mungkin orang yang normal sebenarnya jalan gitu Ustaz, seperti orang normal itu bisa dikasih kesurupan enggak Ustaz? Ya, kesurupan itu kan bertingkat-tingkat gitu ya. Ada kesurupan yang masul kuli, ada masul juz'i, ada yang kesurupan total, ada yang sebagian ya. Kalau dikuasai total ya tandanya ya kesurupan, teriak-teriak, ngomong sendiri dan seterusnya. Tapi kalau yang dimaksud kesurupan yang sifatnya juz'i, hanya sebagian-bagian tertentu dalam hidupnya yang itu diganggu, atau bagian dari tubuhnya yang diganggu ya, maka tidak tampak total dia kena kesurupan. Artinya begini, dalam pengertian yang lebih luas, orang kesurupan itu, orang kena gangguan jin itu tidak mesti harus teriak-teriak ya, atau ngamuk atau kesurupan. Tetapi ada juga orang terkena gangguan jin dalam kondisi dia normal, dia sadar, dia beraktivitas seperti kita saat ini ya, lagi duduk-duduk dan seterusnya, tetapi di dalam tubuhnya ada jin. Dan ini biasanya mengganggu ya, merusak, mengganggu pribadinya, merusak pribadinya, merusak hubungannya dengan Allah, ketaatannya kepada Allah dan seterusnya. Ini jenis kesurupan, jenis gangguan jin, tapi orangnya tidak kesurupan. Nah, ada lagi jenis kesurupan yang lebih parah, dan itu hakikat kesurupan yang sesungguhnya, yaitu apabila orang sadar dia normal tapi jalan hidupnya tersesat. Jadi dia orang yang tersesat hidup, yang tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, isinya hidupnya hanya dosa dan kemaksiatan saja. Orang seperti ini meskipun normal, ya, meskipun normal, maka kita katakan dia kena gangguan jin total, kesurupan total. Hakikat kesurupan sesungguhnya adalah orang yang tersesat jalan hidupnya. Orang yang tersesat jalan hidupnya, ya, mereka yang tidak ibadah, yang hidupnya hanya untuk kemaksiatan. Jadi itu kita kategorikan, itulah hakikat kesurupan yang sesungguhnya. Kenapa begitu? Karena jin semuanya kalau masuk dalam tubuh itu ujung-ujungnya cuma satu, menghalangi seorang beribadah pada Allah. Nah, kalau ada orang tanpa kesurupan dan tidak bisa beribadah pada Allah dan melakukan maksiat dan dosa, maka ya dengan sendirinya dia kesurupan, bahkan dia kesurupan yang hakiki gitu. Ya, saya kira itu. Ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita tentang kesurupan itu yang sebenarnya seperti apa, agar kita tidak berdefinisi seperti yang ada di televisi, yang ditayangkan televisi itu aja ya Ustaz. Kita alhamdulillah Ustaz, ini ada yang masuk SMS, SMS yang nomor 9 Ustaz, dari Dafa Joyo Agung. Ustaz, apa saja tanda terkena gangguan jin itu Ustaz, dan apa yang harus kita lakukan pada anak yang kesandingan, istilah Jawa. Terima kasih Ustaz. Sandingan itu apa ya? Dibarengi jin. Dibarengi gitu ya? Jin Ustaz. Oh gitu. Iya. Terus yang tandakan tanda-tanda kena jin. Nah Ustaz. Ya, tanda-tanda kena jin seperti yang sudah sering kita sampaikan. Kalau itu terkait dengan tidur, ya semua rangkaian tidur itu, pertama orang akan sulit tidur kecuali malam hari. Jam 1, jam 2 baru tidur, jam 12 baru tidur. Itu tanda orang kena gangguan. Kemudian kalaupun tidur itu tidak tenang, kolak namanya. Ya, kelimpengan. Tidur, bangun, tidak enak. Selanjutnya, kalaupun tidur itu mimpinya mimpi buruk terus. Tidak enak, bangun itu tidak enak. Terus dalam tidurnya itu sering menggigau, sering kelindihin, sering teriak-teriak, histeris ya, nangis. Itu semuanya tanda orang itu kena gangguan jin. Kemudian kalau kita lebih dekati, biasanya ditambah lagi dengan gigi itu sering ngeriat-ngeriat, kemeletuk. Itu tanda orang kena gangguan jin. Juga bisa mata. Mata itu kadang dia tidur tapi mata itu jalan, gerak terus kanan kiri seperti orang melihat. Itu juga bisa menjadi tanda. Nah, tanda kaitannya dengan saat dia sadar, ya bisa saja sakit di daerah tertentu, pusing misalkan yang tidak disebabkan oleh penyakit fisik, perut, tenggorokan, gigi dan lainnya, yang munculnya di saat-saat tertentu, di jam-jam tertentu, periodik, itu bisa tanda gangguan jin. Kemudian bisa juga orang itu sering was-was, ya, mengalami was-was, ya, peragu, cemas, takut berlebihan, ya, atau pusing. Ya, tadi sudah ya pusingnya, takut berlebihan gitu ya, menjadi pemarah, gampang tersinggung. Begitu. Ya, mudah suudzon, itu semuanya tanda-tanda orang kena gangguan jin. Kalau sudah parah, ya mungkin mendengar bisikan, ya sering menyendiri, senyum sendiri, ketawa sendiri dan seterusnya. Itu semuanya adalah gangguan jin pada saat dia sadar. Kalau di kamar mandi ya sering lama gitu. Kalau wudu, sambang cemas, was-was, batal enggak, batal sah apa tidak. Kalau dalam sholat itu sering lupa. Ya bahkan bukan sekali dua kali tapi sering lupa itu. Kalau dia seorang anak, maka dia sering melawan orang tuanya, berani sama orang tuanya dan seterusnya. Kalau dia seorang istri, ya istri yang berani terhadap suaminya. Kalau dia seorang suami, suami yang sering mendolimi istrinya. Kalau dia seorang mahasiswa, mahasiswa yang ya nakal ya, di hadapan dosennya dan seterusnya. Kalau dia seorang pelajar, pelajar yang suka bolos, yang suka usil, yang suka membuat onar dan seterusnya. Begitu seterusnya. Kalau dia seorang karyawan, ya terus seperti itu, karyawan yang tidak jujur, tidak amanah, khianat dan seterusnya. Ya, kalau yang kena jin itu seorang ustaz, ya suka memfitnah, suka provokasi, suka asut sana sini, bahkan agamanya dikenakan distir dengan hawa nafsunya dan seterusnya. Jadi itu tergantung orang per orang yang gangguan gitu ya. Kalau dia seorang ya polisi ya seperti itu, nanti terus berkembang. Jadi orang kena gangguan jin ini ya melihat status sosialnya. Kalau status sosialnya anak seorang murid, seorang pekerja, seorang ya seperti itu ngikuti nanti. Jin itu nanti akan ganggu di level itu. Kalau dia seorang pengangguran ya jadi seorang preman dan seterusnya. Kalau dia orang yang dari keluarga yang broken home, bisa jadi nanti lari ke punk, lari ke ini, ya mungkin menghancurkan diri di diskotik dan seterusnya, pengedar narkoba dan seterusnya. Itu semuanya adalah gangguan jin. Menggambarkan titik gangguan jin. Itu gambarnya seperti itu kalau dia katanya tidak sadar. Apalagi kalau tadi itu diklaim ada sandingannya, ada jin yang ikut. Ya sudah, nanti itu cepat atau lambat ya mesti ganggu. Awal-awal saja dia menampakkan actionnya baik, bantu, tapi ujung-ujungnya tidak ada jin itu membantu tanpa ada balas budinya, ada jasa yang dia minta nantinya, ada budi yang dia minta nanti, tidak bisa begitu, mesti nanti intervensi, ganggu dan seterusnya. Dalam Islam sendiri tidak ada pembenaran kalau ada orang yang diikuti jin kemudian kita biarkan atau dibiarkan dalam Islam, bahkan merasa bangga dan senang, itu salah ya. Ya, mudah-mudahan ya sandingannya itu bisa dihilangkan ya. Ya dijauhkan gitu ya, dengan cara memutus akad tadi itu, akad dengan sandingannya, kemudian terapi diri dengan doa zikir pagi sore dan ikuti kajian dan seterusnya, insyaallah itu akan melindungi diri dan menyembuhkan insyaallah. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 10 dari Fani di Lawak Waru. Bismillah. Ustaz, apakah anak yang sering marah pada orang tua itu bisa jadi terkena gangguan jin? Dan kakeknya anak tersebut pernah memasang rajah atau jimat di rumahnya. Jazakallah. Iya. Ada kelainan perilaku ya, pemarah, gampang tersinggung, malas dan anu, itu yang bukan dari tubuh manusia tapi disebabkan karena rumah bermasalah. Di rumahnya itu banyak jin sehingga harus kemudian menghalangi dia ibadah, gampang marah dan seterusnya. Kalau situasinya seperti ini, maka penyembuhannya bukan pada anak tapi pada rumah yang bermasalah itu. Nah, anaknya cukup nanti dibimbing, diperbaiki, nanti seakan akan sembuh. Nah, beda lagi kalau ada anak yang gampangnya memiliki perilaku yang tidak baik, yang itu bukan karena sebab rumahnya yang bermasalah, tetapi karena memang anak ini kena jin. Yang tidak tahu kena jinnya karena apa, mungkin bak dukun dan seterusnya. Maka sang anak ini perlu diterapi, dirukyah. Hanya kalau rukyah anak ini memang agak spesifik, agak beda gitu ya, karena anak itu tidak bisa dikasar dan seterusnya, dan akan lebih bagus sekali untuk rukyah anak itu sang ibu. Ibu ini yang nantinya harusnya bisa merukyah. Teknik rukyahnya juga berbeda. Tidak kasar, tidak frontal dan seterusnya. Ada cara-cara yang lebih halus, lembut dan seterusnya. Insyaallah dengan cara-cara seperti itu ya anak akan kembali normal, kembali baik. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya alhamdulillah selesai Ustaz. Oh gitu ya. Mungkin ya kalau sudah selesai, mudah-mudahan ya untuk Senin depan, Senin malam besok ya, kalau tidak ada kendala, saya akan coba untuk membahas tentang kasus-kasus rukyah yang terkait dengan sihir share Facebook ya, share Facebook dan share HP atau share internet itu. Jadi ada orang kena sihir melalui Facebook, melalui HP, melalui internet, ya. Nah, seperti apa model bentuk sihirnya itu insya Allah, dan bagaimana terapinya dan bagaimana menjauhinya. Karena sekarang kita tidak bisa lepas dari internet, dari HP, dan mungkin banyak yang suka Facebook ya. Maka nantinya kita harapkan ada pemahaman yang benar ya, sehingga harus Facebook ini betul-betul bisa didudukkan dengan benar. Manfaatnya yang positif itu saja yang bisa diambil. Adapun selebihnya itu bisa kita jauhi, kita hindari mungkin, yang seringkali menjadikan orang itu kena sihir ya, kena sihir di Facebook, kena sihir di HP, atau secara umum ya dari internet dan seterusnya. Nanti akan saya bahas tentang masalah itu, contoh-contoh kasus yang kita tangani ya, yang sihir karena internet, karena HP atau dari Facebook gitu. Insya Allah itu yang akan kita pilih tema untuk Senin depan, Senin besok ini, karena apa namanya kebutuhan banyaknya mereka yang kena gangguan ya. Ini kita prihatin gitu ya. Dan mudah-mudahan sebelum semakin banyak yang kena kasus sihir Facebook ini ya, atau HP, ya dengan kita bahas itu bisa melindungi kita semuanya, menjadikan selamat. Itu yang insya Allah kita akan bahas di Senin malam nanti, besok ya. Jadi kita tidak melanjutkan kitab ini, tetapi kita membahas satu tema tentang sihir Facebook, HP atau internet itu. Insya Allah seperti itu. Demikian dari saya untuk menutup kajian ini, dan mungkin itu menjadi penutup. Jadi saya cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.